إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Untuk hari ini kita akan kajian sebentar, kemudian tanya jawab. Karena sebagian ikhwah ada yang bertanya, untuk tanya jawab memang sudah berkali-kali kajian tidak ada tanya jawab. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan sebentar, kemudian kita buka tanya jawab, dan tanya jawab dikumpulkan di akhbasid. Kita lanjutkan dulu hadis 1416. Hadis yang dikutip Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Ubaidillah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar secara marfu. Idza nasaha al-'abdu sayyidahu wa ahsana ibadata rabbih kana lahu ajruhu marratain. Apabila seorang hamba bersikap baik terhadap majikannya dan memperbagus ibadah kepada Allah, maka ia diberikan pahala dua kali lipat. Nah, di sini menunjukkan ya akhwat Islam, bahwa orang di antara orang yang diberikan pahala dua kali lipat yaitu seorang budak yang dia tetap berbuat baik kepada majikannya, melaksanakan perintahnya, dan dia juga berusaha untuk memperbagus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendapatkan dua pahala. Di antaranya juga orang ahli kitab yang masuk Islam. Dia beriman kepada kitabnya, kemudian dia beriman kepada Al-Quran, maka dia mendapatkan dua kali lipat pahala. Hadis 1417. Hadis yang dikutip Abu Syaikh dalam Tabaqatul Asbahani secara muallaq dan disambung oleh Abu Nuaim dalam Akhbar Asbahan, dari Al-Ala bin Abil Ala, ia berkata, haddatsani jaddi Mirdas, bercerita kepadaku kakekku yang bernama Mirdas. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la budda linnas min arif wal arifu finnar. Manusia itu harus ada yang memimpin, yang mengurus. Namun pengurusnya bisa jadi masuk neraka. Hadis ini, akhi, dia mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan, sehingga Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan bimajmu'i turukihi, menjadi hasan dengan jalan-jalannya. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa manusia itu harus ada pemimpinnya, ada pengurusnya, harus. Sebuah kampung harus ada arif. Arif itu yang mengurus urusan mereka. Ya, kalau di Saudi ada kabilah-kabilah, setiap kabilah ada arif. Setiap kampung ada arif. Apalagi yang cakupannya negara. Namun kata Nabi SAW, bisa jadi arifnya itu, ya, pengurusnya, pemimpinnya di neraka. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan amanah dengan benar. Dia tidak mengurus rakyat dengan, ya, dengan benar. Maka yang seperti ini tentu dia di dalam api neraka. Beda dengan arif yang memang betul-betul, ya, melaksanakan hak-hak rakyatnya, bersikap adil, bertanggung jawab, betul-betul amanah. Maka tentu seperti ini ya akhwat Islam, arif yang ada dalam surga. Yeah. Hadis 1418. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari jalan Yahya bin Sa'id dari Dhaqwan Abi Salih dari seorang laki-laki dari Banu Asad. Bahwasanya Abu Dzar mengabarkan kepada dia Rasulullah SAW bersabda, "Ashaddu ummati li hubban qaumun yakununa aw yakhrujuna ba'di. Yawaddu ahaduhum annahu a'ta ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani." Umatku yang paling mencintaiku nanti suatu kaum yang akan keluar setelahku. Mereka sangat berharap sekali untuk melihatku walaupun harus mengorbankan harta dan keluarganya. Syekh Al-Albani berkata sanad ini semuanya thiqat kecuali perawi yang disebutkan tadi seorang laki-laki dari Banu Asad. Tidak disebut namanya, siapa dia. Ya. Namun Suhail bin Abi Saleh menyelisihi periwayatan ini. Ia berkata dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dengan lafaz, "Umatku yang paling sangat cinta kepadaku, nasun yakununa ba'di, akan ada orang-orang setelahku nanti. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa malihi." Ya. Dia sangat ingin sekali melihat aku walaupun dengan mengorbankan harta dan keluarganya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini ya, sahih. Kita ambil faedah hadis ini, akhi, bahwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan konsekuensi keimanan. Di mana tidak mungkin seseorang itu imannya sempurna kecuali dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak beriman seseorang dari kamu sampai aku lebih ia cintai dari ayahnya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Dan kecintaan seseorang kepada Rasulullah bertingkat-tingkat. Ada yang sangat cinta kepada Rasulullah sampai-sampai kata Rasulullah, ya dia demi untuk ingin melihat Rasulullah, gak masalah lah dia mengorbankan hartanya, keluarganya. Saking cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya hakikat mencintai Rasulullah itu bukan hanya sebatas ingin melihat. Tapi hakikat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ittiba. Ya, mengikuti Rasulullah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Siapa? Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan cintai kalian dan Allah akan ampuni dosa kalian. Jadi hakikat cinta kita kepada Rasulullah apa? Ittiba, menapaki jejak kaki Rasul SAW. Bagaimana kita akan disebut mencintai Rasul sementara kita tidak mau mengikuti jejak kaki beliau? Gak mungkin ya afal Islam. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita akan buka tanya jawab. Tanya jawab diberikan kertasnya ke Akh Basit. Sebagian orang ada yang ketika tasyahud mengangkat jarinya ketika bacaan syahadat. Sedangkan kita biasa mengangkat jari telunjuk kita dari awal tasyahud. Manakah yang benar? Apakah keduanya memiliki dalil? Ketahuilah akhi, tidak ada satupun dalil yang sharih yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat atau baru mengangkat jari itu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Tidak ada satupun hadis yang sharih yang menunjukkan kepada hal itu. Yang aula yang ditunjukkan oleh dalil adalah Nabi SAW yushir dengan fi'il mudhari. Yushiru bisababatihi. Dan dalam bahasa Arab, fi'il mudhari itu mempunyai makna istimrariyah. Ya. Disebutkan dalam hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fit tasyahud, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk dalam tasyahud, asyara, beliau pun berisyarat. Dalam hadis-hadis itu dari Abu Daud, Nabi mengatakan ketika beliau duduk untuk tasyahud, beliau apa? Berisyarat. Berarti hadis itu menunjukkan bahwa semenjak duduk dari awal sampai akhir. Lebih dikuatkan juga dengan lafaz yang menunjukkan dengan fi'il mudhari' yushir. Dan fi'il mudhari' itu mempunyai makna apa? Istimrariyah, terus menerus. Makanya pendapat yang kuat adalah bahwa tasyahud itu ya jarinya diangkat dari awal sampai akhir. Ketika mandi junub tersentuh kemaluan, apakah wajib mandi wudu lagi atau tidak? Ikhtilaf para ulama. Iya. Ikhtilaf apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak? Menjadi dua pendapat. Sebab perselisihannya adalah karena ada dua hadis yang saling bertabrakan. Hadis yang pertama mengatakan ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang kemaluannya hendaklah dia berwudu. Sementara dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang ya sahabat, bagaimana kalau aku memegang kemaluanku? Kata Rasulullah, innama huwa bid'atum minka. Iya. Kata Rasulullah, itu hanyalah bagian dari tubuhmu. Artinya isyarat bahwasanya karena itu cuma bagian dari tubuhmu, ya udah enggak perlu wudu lagi gitu. Sebagaimana kalau kita megang tangan, megang paha, megang kepala, cuma bagian tubuh. Nah, terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengambil langkah apa? Langkah mengkompromikan. Sebagian ulama lagi mengambil langkah mentarjih. Mereka yang mengambil langkah pengkompromian berbeda pendapat bagaimana tata cara mengkompromikannya, Pak. Sebagian ulama seperti Imam Malik berkata, kalau memegang kemaluan itu dengan syahwat, batal. Adapun kalau memegangnya tidak dengan syahwat, tidak batal. Kenapa? Karena Nabi mengatakan di situ, sesungguhnya ia hanyalah bagian dari apa? Tubuhmu. Karena itu bagian dari tubuh, seakan-akan Nabi memberikan, ya, menyamakan kalau kita megang tangan, paha, berarti kan enggak pakai syahwat. Berarti ini ada isyarat bahwa yang dimaksud dengan menyentuh di situ adalah jangan ngobrol. Iya. Jadi kalau hadis itu memberikan isyarat kata Imam Malik ya bahwa itu menunjukkan kalau memegang dengan syahwat batal. Kalau tidak dengan syahwat apa? Tidak batal. Akan tetapi akhi, pendapat ini saya kurang serak. Kenapa? Karena batasan syahwat ini sulit. Kalau misalnya antum megang tangan antum dengan syahwat, batal gak? Iya. Kalau antum habis wudu kemudian melihat wanita dengan syahwat, batal gak? Ini kan ada dalilnya semuanya. Makanya untuk dikatakan batasan syahwat sulit sekali. Kalau antum mencium istri antum dengan syahwat, batal gak? Kalau memang keluar madi, lasyak tidak ragu lagi, batal. Tapi masalahnya kalau enggak keluar madi? Iya. Ini pendapat Imam Malik. Sementara Syekhul Islam Taimiyah berpendapat, cara mengkompromikannya adalah bahwa hadis-hadis yang memerintahkan untuk berwudu dibawa kepada sunnah. Dan hadis yang menyebutkan tentang tidak perlu berwudu menunjukkan boleh. Karena usul kaidah usul fikih mengatakan ya apabila suatu dalil memberikan perintah, ada dalil lain yang memalingkan dari wajib kepada sunnah, maka dipalingkanlah makna wajib kepada sunnah. Maka dari itu kata Syekhul Islam, perintah untuk berwudu dibawa kepada sunnah saja. Iya. Nah, ini pendapat ulama yang mengkompromikan. Sementara sebagian ulama lebih mengambil mentarjih. Dan ini ada dua pendapat juga. Pendapat yang pertama, pendapat Ali ibn al-Madini, guru Imam Bukhari. Di mana menurut beliau, hadis yang menyebutkan tidak batal lebih kuat daripada hadis yang mengatakan batal. Ini pendapat gurunya Imam Bukhari, itu Ali ibn al-Madini. Sementara sebagian ulama mengatakan hadis yang mengatakan batal lebih kuat. Yang kedua, dari sisi penanggalan sejarah, hadis yang mengatakan batal itu lebih belakangan. Sementara hadis yang mengatakan tidak batal duluan. Sehingga ada kemungkinan besar itu sudah dihapus. Dan ini pendapat yang dibela oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahkan beliau membawakan 10 alasan mengapa lebih menguatkan hadis memegang kemaluan itu batal. Namun Allah wa'alam, dalam hal ini saya contoh kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, karena dua-duanya hadisnya bisa diterima, ya. Maka tentu mengkompromikan hadis itu lebih baik. Maka kita katakan bahwa perintah untuk berwudu itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Bagaimana tata cara mengusap rambut saat wudu, terutama bagi wanita yang berambut panjang? Adalah Nabi SAW disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau memulai dari apa? Depan. Kemudian beliau seret ke belakang sampai tengkuknya. Kemudian beliau kembalikan lagi ke depan. Berarti itu menunjukkan bahwa mengusap itu hanya sampai tengkuk. Makanya kalau wanita rambutnya panjang, ya, cukup diusap sampai tengkuk aja, enggak harus semuanya. Ya, itu sudah cukup insyaallah. Berikan kepada kami nasihat agar kami tidak terombang-ambing di tengah informasi yang penuh dengan fitnah dan syubhat, khususnya melalui media-media sosial. Nasihatnya jangan sibukin dengan media sosial, Pak. Namanya juga sok sial. Iya. Jadi udah enggak usahlah kita ngikutin media-media kayak gituan. Yang kedua, kalau antum punya Facebook dan di situ antum memfollow atau mengikuti orang yang selalu bikin fitnah, langsung unfollow. Ya, kalau ada orang yang selalu men-share fitnah, berita-berita yang bikin panas, udah langsung antum berhenti ikuti dia, selesai. Antum fokuskan dengan ikuti orang-orang yang share-nya ilmu, kajian. Ini yang kita butuhkan. Iya. Karena berita-berita sekarang itu kita lihat terkadang, Masya Allah, Pak, kebanyakan hoaks. Sementara Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berita dari orang fasik, maka apa? Tabayyun dulu, kata. Aman haji ini yang banyak kita tinggalkan, akhi. Ya. Kita terkadang karena baca berita itu sudah panas duluan, akhirnya langsung share tanpa melihat. Itu pun juga kalau itu beritanya benar, apa boleh langsung diberi, apa di-share gitu. Kan Al-Quran sudah memberikan manhaj kepada kita. Iya, makanya ya akhi, sibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan menghafal Quran. Sibukkan dengan menghafal hadis. Antum mau menjadi pejuang Islam, tapi antum sendiri ya, berpaling dari menuntut ilmu. Kaif? Antum ingin membela Islam tapi akidah aja enggak paham. Kaif? Sekarang antum mau memperjuangkan Islam dengan apa kalau seperti itu? Kalau ternyata akidah belum paham, ibadah belum paham, ilmu banyak yang tidak paham, terus mau menghukumi dengan apa? Dengan perasaan, dengan semangat. Musibah ya. Iya. Sekarang itu kita penting untuk pahami dulu akidah yang benar, tauhid yang benar, akid apa muamalah yang benar. Kita bahas itu semua dan kita faham itu subhanallah dasar dalam membela Islam. Sebab banyak kita lihat subhanallah ya, para pemuda yang begitu sedang semangat bela Islam, ternyata apa yang terjadi berpaling dari menuntut ilmu dengan alasan itu bukan solusi. Katanya itu bukan aksi. Jadi kita menuntut ilmu, kita mendakwahkan ilmu, kita yang men-share ilmu dianggap katanya enggak punya aksi, Pak. Jadi aksi itu yang kayak gimana sih? Yang instan, udah langsung. Nah, ini musibah kan, Pak. Sementara mereka enggak paham akidah yang benar, enggak paham ibadah yang benar. Di perang Uhud saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasukannya kalah gara-gara menyelisih perintah Rasul. Bagaimana kalau dia tidak belajar? Berapa banyak perintah Rasul yang akan dia langgar? Di perang Hunain kaum muslimin kalah di awal. Kenapa? Karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Kita baru merasa ya ada 7 juta aja udah bangga banget. Wah nih kekuatan kita nih. Kif, itu kan menyebabkan akhirnya kalah kaum muslimin. Karena adanya ujub. Bangga dengan jumlah yang banyak. Nah orang yang ujub itu Pak, nunjukkan dia gak menuntut ilmu berarti. Sebab kalau dia menuntut ilmu dia gak bakalan ujub, ngapain? Karena dia sudah tahu bagaimana kisah di perang Hunain itu. Kita penting nuntut ilmu dulu. Ya, jangan disibukkan dengan baca apa namanya berita-berita yang bikin panas. Sehingga antum terombang ambing sana sini, udahlah ya akhi. Iya. Para nabi manhajnya apa? Dakwah bukan? Dakwah. Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Kita sudah lama berapa lama berdakwah? Sudah berapa lama kita berdakwah? 20 tahun? 30 tahun? 50 tahun? Ya, akhi, jangan tergesa-gesa. Sabar, sabar. Setiap kita harus mau berdakwah. Setiap kita harus mau mengajak manusia supaya benar. Luruskan dulu akidah mereka. Luruskan dulu ibadah mereka. Fahamkan dulu ya, akhi. Ini tugas kita yang terberat, Pak. Iya. Maka ingat jangan sekali-kali terpancing oleh berita-berita seperti itu. Seorang penuntut ilmu yang mudah terpancing dengan berita seperti itu tandanya ilmunya masih sangat dangkal. Iya. Karena penuntut ilmu yang faham tentang manhajul anbiya, seorang penuntut ilmu yang kokoh keilmuannya, dia tidak akan terombang-ambing insyaallah. Iya, paham dia. Duabit-duabit syariah, batasan-batasan syariat dan kaidah-kaidahnya dia faham. Bolehkah membaca bismillah di dalam kamar mandi yang ada WC-nya ketika berwudu? Jawabnya boleh. Iya. Syekh bin Baz mengatakan boleh. Alasannya kenapa? Karena membaca bismillah di dalam wudu itu sangat urgen. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu hukumnya rukun. Nabi bersabda, "La salata liman lam wudu'a lahu." Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sah salat bagi orang yang tidak berwudu. Dan tidak sah wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Sehingga atas dasar itu sebagian ulama mengatakan tidak sah wudu bagi mereka yang tidak baca bismillah. Maka kalau dia baca bismillah, dia berwudu di kamar mandi tetap harus dibaca. Iya. Bagaimana tata cara orang yang ingin masuk Islam? Haruskah disaksikan orang-orang banyak? Gak perlu. Datang aja ke KUA, ya, dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat, langsung urus deh KTP-nya, ganti Muslim, selesai, dicatat dia Muslim, selesai. Ya. Mudah dalam Islam tuh gak dipersulit, Pak. Ya. Betulkah jika khatib melupakan rukun khutbah Jumat, maka sholat Jumat kita tidak sah? Ini pendapat siapa? Sekarang yang jadi masalah, rukun khutbah apa sih, Pak? Rukun khutbah itu apa? Ucapan innalhamdulillah sunnah. Ucapan sholawat sunnah. Ucapan apalagi doa sunnah. Ya. Khutbah itu tujuannya untuk mengingatkan manusia. Mengingat apa? Mengingatkan manusia. Agar manusia mengambil peringatan, itu tujuan daripada apa? Khutbah. Maka kalau khutbah itu tidak ada doanya, sah. Kalau khutbah itu tidak ada selawatnya, sah. Siapa yang mengatakan ini rukun, ini wajib? Wajib dia bawa dalil. Mana dalilnya? Pendapat ya, ulama ataupun manusia bukan dalil. Dalil itu qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang adab berdoa itu dengan salawat. Rasulullah bersabda kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu terhalang kata Rasulullah sampai diucapkan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun yang di sebagian orang mencaratkan rukun khutbah ini mana dalilnya? Ini butuh dalil ya, semua butuh dalil. Uang hasil riba boleh enggak dipakai untuk membantu tetangga yang kesusahan? Khilaf para ulama. Syekh Utsaimin pendapatnya enggak boleh sama sekali untuk apa-apa, dibuang ke laut. Kenapa? Karena berdasarkan firman Allah, wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan yang tersisa dari riba. Allah mengatakan tinggalkan. Kata Syekh Utsaimin, kalaulah itu boleh digunakan, Allah pasti akan mengatakan pakai untuk ini, pakai untuk itu. Tapi ketika Allah mengatakan tinggalkan, ya udah tinggalkan. Syekh bin Baz mengatakan boleh kalau itu untuk keperluan umum. WC umum, jalan umum, selama itu bukan untuk keperluan pribadi. Sementara Syekh Jibrin boleh untuk orang miskin, fakir miskin, orang susah, dikiaskan kepada harta haram yang lain. Ya, Allahu a'lam. Kalau antum mengambil pendapat Syekh Utsaimin lebih berhati-hati. Ya. Sebetulnya menggerakkan jari ketika sholat itu jari tetap lurus, tetapi gerakannya seperti getar atau naik turun ya. Kalau begini-begini bukan menggerakkan namanya, ini naik turun kata Syekh Albani. Hadza laisa harraka, ini bukan harraka ini. Ini namanya naik turun. Harraka itu begini kata Syekh Albani. Syekh Albani yang menjelaskan begitu. Ya, harraka itu begini. Maka kalau seperti ini, akhi, pertama ini bukan mengharoka kata beliau. Yang kedua, ini tidak sesuai dengan tumaknina. Disuruh tenang. Ya. Kemudian yang ketiga, bukankah ketika kita tahiyat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke ujung jari? Kalau begini gimana ngelihatnya, antum pusing kan tuh. Ya. Makanya cukup sedikit saja begitu. Ini harroka, yuharriku. Dari kata harroka artinya ya menggerakkan berulang-ulang terus seperti itu. Ya. Apa hukumnya seorang akhwat pergi ke kajian pakai ojek online? Berduaan dong sama tukang ojek. Ya. Soalnya mereka berdalil dengan hadis Nabi Muhammad pernah menawarkan boncengan kepada Asma bintu Abi Bakrin. Ya. Apa itu bisa dikiaskan? Apakah unta bisa dikiaskan dengan motor? Ya. Ini tadulu, Pak. Yang pertama, apakah betul hadisnya sahih? Ini harus kita periksa dulu hadisnya. Yang jelas, ya. Kalau dia boncengan dengan ojek, pasti tidak lepas dari berdua-duaan. Sedangkan Nabi melarang seorang wanita berdua-duaan dengan laki-laki kecuali dengan mahram. Ya. Kecuali kalau memang darurat banget. Harus segera pergi dan darurat sangat dibutuhkan. Maka pada waktu itu ya udah, gimana lagi darurat. Sekarang masalahnya pergi nuntut ilmu darurat apa enggak. Iya. Itu yang jadi masalah. Seberapa kuat dalil untuk memakai tutup kepala bagi laki-laki saat sholat, Ustadz? Karena anak kesel, sholat minta di depan tapi nya enggak pakai peci. Rasulullah, kata Syekh Al-Albani, tidak pernah sekalipun sholat dalam keadaan mahsurur ra's. Rasulullah tidak pernah sekalipun sholat dalam keadaan rambutnya terbuka. Jadi kata beliau, itu menunjukkan bahwa sangat ditekankan sunnah yang mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan untuk memakai penutup kepala di saat sholat. Memang tidak wajib. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Sunnahnya yang ditekankan lagi. Ya. Kata para ulama, orang yang terbiasa meninggalkan sunnah mu'akkadah, maka ini orang tercela. Ini orang yang jatuh persaksiannya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang suka meninggalkan sholat witir. Kata Imam Ahmad, dzaka rajulun su, itu orang buruk. Ya, padahal sholat witir hukumnya apa? Sunnah mu'akkadah. Makanya orang yang meninggalkan, yang selalu meninggalkan sunnah mu'akkadah itu enggak bagus, Pak. Iya. Jadi bagusnya pakai peci aja, ngikutin sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah pahala yang diterima oleh pembantu rumah tangga sama saja dua kali ya, Ustaz? Seperti halnya budak. Ya enggak lah. Kalau budak kan enggak digaji, Mas. Budak itu harta majikan dan milik majikan. Makanya budak bisa diperjualbelikan. Sedangkan pembantu itu kerja namanya. Iya. Maka kalau dia bekerja dengan baik, dengan amanah, diberikan pahala. Ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita datang ke tempat hajatan atau pesta perkawinan padahal mempelai wanita sudah hamil duluan? Bagaimana ini, Ustadz? Boleh datang enggak ya? Baiknya enggak? Untuk memberikan peringatan. Ya. Karena itu sudah maksiat. Imam Ahmad pendapatnya mengatakan perkawinannya enggak sah. Siapa wanita yang sudah hamil kemudian nikah, kata Imam Ahmad, enggak sah. Sampai terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama istibro. Sudah lahir, sudah bersih. Syarat yang kedua taubat. Kalau terpenuhi dua ini, boleh dia menikah. Kalau belum, tidak boleh. Iya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan boleh. Akan tetapi, ya, pendapat yang paling kuat dalam hal ini, wallahu a'lam, pendapat Imam Ahmad ini pendapat jumhur. Maka yang hati-hati sih baiknya kita enggak usah datang. Kenapa? Untuk memberikan apa? Peringatan kepada dia. Ya. Bahwa ini sepertinya tidak bagus, tidak baik. Apa pengertian sir dalam sholat? Sebab di sebelah kiri saya bacaannya masih terdengar sama saya. Ya. Sir itu artinya membaca dengan tidak bersuara. Tidak bersuara namanya sir. Adapun kalau bersuara walaupun sedikit, itu bukan sir. Sir itu ya tidak bersuara. Walaupun memang disunahkan dalam sholat sir, yaitu sholat duhur, sholat asar, imam sekali-kali mengeraskan bacaan ayat. Misalnya kalau baca sabihis, maka salah satu ayatnya diperdengarkan. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud dan yang lainnya. Iya. Bolehkah niat mandi wajib atau junub disatukan dengan mandi Jumat? Ikhtilaf. Jumhur ulama, dan ini pendapat imam yang empat, mengatakan boleh. Iya. Dalilnya hadis, innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niyah. Sesungguhnya amal-amal dengan niat. Berarti kata mereka, ini menunjukkan kalau ada beberapa amal dalam satu niat sudah cukup. Iya. Yang kedua, dikarenakan mandi wajib dan mandi Jumat itu tujuannya sama. Itu dalam rangka bersuci dan mensucikan diri. Sehingga sudah cukup dan sudah terhasilkan seperti itu. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak. Ini pendapat Ibnu Hazm. Iya. Di antara dalilnya hadis Qatadah, seorang sahabat Nabi. Qatadah melihat seorang anaknya itu mandi. Kemudian Qatadah bertanya, "Nak, kamu mandi apa?" "Saya mandi junub." "Kamu enggak mandi Jumat?" "Enggak." "Mandi lagi sekali lagi." Iya. Namun kata Syekh masyhur, hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menggabungkan dua niat. Kenapa? Karena anaknya Qatadah ini mandinya satu niat. Niat apa? Junub saja, tapi tidak ada niat mandi Jumat. Makanya disuruh lagi untuk mandi Jumat. Kalaulah niatnya dua, mandi Jumat sekaligus mandi junub, maka itu sudah mencukupi. Dan ini pendapat jumhur, dan itu yang paling kuat, wallahu a'lam. Apa sih maksud perkataan Ali, sesungguhnya akan terjadi perpecahan atau perkara sepeninggalku, jika kamu mampu untuk berlaku damai maka lakukanlah. Hah? Ini riwayat siapa ya? Nanti kita lihat dulu. Ya, itu riwayat siapa itu? Dan perjemahannya benar apa enggak? Bagaimana apabila kita sholat di belakang imam yang membaca doa kunut ketika sholat subuh, Ustaz? Lebih baik mengikuti atau tidak? Ikhtilaf. Kebanyakan ulama yang mengatakan tidak disyariatkan kunut mengatakan tetap ikut kunut. Dasarnya dikiaskan dengan perbuatan Ibnu Mas'ud. Bahwa Ibnu Mas'ud mengingkari Uthman yang menyempurnakan sholat ketika apa? Di Mina. Kemudian Ibnu Mas'ud sholat di belakang Uthman bin Affan. Ketika ditanya, kata Ibn Mas'ud, al-khilafu syar. Ya, menyelisihi imam itu tidak baik. Dasarnya juga hadis Muhammad Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan ini permasalahan yang bukan permasalahan yang menjadi ijma kesepakatan ulama untuk dianggap itu sebagai perkara yang bid'ah. Karena jumhur yang mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan terbagi menjadi dua. Sebagian mengatakan bid'ah. Ini pendapat Abu Hanifah. Kebanyakan ahli hadis mengatakan tidak disyariatkan saja. Tidak sampai mengatakan itu bid'ah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, faman qanata fahasan, waman lam yaknut fahasan. Siapa yang kunut baik, dan siapa yang enggak kunut pun baik. Iya. Jadi wallahu a'lam, kalau saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan tetap ikut kalau kita sholat di belakang imam yang kunut. Perihal mengusap wajah setelah salam, apakah ada sunahnya? Tidak ada sunahnya karena riwayatnya lemah, Pak. Ya, tidak bisa dijadikan hujah. Bagaimana cara kita mengeluarkan rasa iri dan dengki dari hati kita, Ustaz? Kalau kita iri dan dengki sama seseorang, pertama doakan orang itu. Kalau kita misalnya dengki sama orang, langsung doakan, ya Allah berkahi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Yang kedua, kirim hadiah buat dia. Tapi isinya bukan ini ya, bukan mercon, bukan. Ya, kirim hadiah buat dia. Insya Allah dengan cara seperti itu apa? Hilang. Makanya Nabi bersabda, tahadau tahabu. Saling memberi hadiahlah, niscaya akan saling mencintai. Anas sudah lama memperhatikan unta. Waduh, berapa tahun tuh memperhatikan unta? Ternyata sujud kita pas seperti unta. Posisi telapak kaki waktu sujud dalam hadis sahih direnggangkan jari kaki dan dirapatkan tumitnya. Tapi kita merapatkan semuanya. Pak, saya mau tanya sama antum yang memperhatikan pemerhati unta ini. Siapa ini pemerhati unta ini? Lututnya unta ada di mana? Di depan apa di belakang? Lututnya unta di depan apa di belakang? Hah? Saya mau tanya, lututnya unta di mana? Di belakang kata siapa? Yang namanya lutut itu kalau ke depan, kalau ke belakang bukan lutut namanya. Dalam bahasa Arab, Pak, lutut itu namanya rukbah. Dan rukbahnya unta adanya di depan. Sedangkan belakangnya unta itu bukan rukbah, tapi syathnah namanya, bahasa Arabnya. Sementara dalam hadis itu, hendaklah ia meletakkan tangannya sebelum dua lututnya. Kenapa? Karena unta lutut dulu. Karena unta gak punya tangan. Ketika unta turun depannya dulu kan? Berarti kan yang dulu kan apa? Lutut. Rukbahnya. Maka orang yang turun lututnya dulu ya kayak unta. Iya. Maka perhatikan itu, wahai pemerhati unta. Iya. Pahami lutut secara bahasa Arab. Karena unta itu adanya di Arab. Antum paham bahasa Arab dulu kalau gitu. Ya. Posisi telapak kaki waktu sujud dalam hadis sahih direnggangkan jari kaki. Direnggangkan jari kaki dan dirapatkan tumitnya. Tapi kita merapatkan semuanya. Iya. Ada enggak hadis yang mengatakan dirapatkan tumitnya? Kebanyakan ulama mengatakan itu dhaif. Tapi Syekh Al-Albani mengatakan itu enggak masalah. Kenapa? Karena itu lebih menutup aurat. Itu alasannya ya ahli Islam. Iya. Mohon nasihat tentang adab-adab ketika berada di majlis taklim. Pertama, jangan ngobrol. Gak boleh. Ya. Yang kedua, jangan tidur. Ngantuk. Itu bukan adab penuntut ilmu. Yang ketiga, jangan nyender. Ya. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah. Ya, dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim tentang adab-adab penuntut ilmu. Kemudian perhatikan baik-baik. Sebutkan dalam hadis Anas, wadahulu para sahabat ketika duduk di majlis ta'lim Rasulullah, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepala mereka ada hinggap burung. Saking khusyuknya mereka mendengarkan apa? Penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, catat. Kenapa? Kata para ulama, qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu dengan catatan. Kecuali kalau antum kayak Imam Bukhari hafalannya. Iya. Masalahnya kita ini hafalan sering error. Udah gitu kalau ngaji enggak pernah bawa catatan. Mendengerin aja. Itu pun juga kuatnya 15 menit. Lama-lama 5 watt, Pak. As, iya. Udah begitu ngedengerin ustadznya samar-samar. Pas keluar ngomong, kata ustadz anu begini, padahal enggak. Nah, kan bahaya sekali. Iya. Nah, ini perhatikan ya, akhi. Masalah adab menuntut ilmu itu penting, terutama dalam majlis taklim ya. Dulu saya pernah mendatangi dukun untuk bertanya suatu masalah, dan saya mengikuti perintah dukun tersebut. Sekarang saya sangat menyesalinya. Apa perlu saya syahadat ulang? Ya enggak lah. Kalau antum dulu kan enggak tahu. Kalau enggak tahu ya udah insya Allah dimaafkan. Sekarang udah tahu, menyesal, alhamdulillah. Segera taubat kepada Allah, minta ampun, dan jangan ulangi lagi. Sudah masuk isya belum? Sudah? Baiklah, saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah untuk sebulan dalam satu pertemuan kita khususkan tanya jawab. Untuk sebulan dalam satu pertemuan kita khususkan tanya jawab. Ya, Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.